Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Perjumpaan kita yang terakhir sampai kalimat dari sabda Nabi ala wa alla nunazil amr ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Masih di potongan ayat itu, masih di potongan hadis itu, kalimat itu, Syekh menerangkan, Syekh Utsaimin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala mengatakan, wal walayat takhtalif, yang namanya kekuasaan, kepemimpinan itu berbeda-beda tingkatannya. Fa imam masjid masalan awlan nas bihi man huwa aqra kitab, man huwa aqra li kitabillahi. Misalnya imam masjid juga punya kewalian, punya walayah. Maka yang namanya imam masjid yang paling berhak di antara mereka adalah yang paling pandainya dia membaca, paling tepat, paling bagusnya dia membaca dalam Al-Qur'an. Bagus dalam arti punya ilmu, bukan cuma sekedar seperti pandai seperti orang menyanyi, belum tentu benar bacaannya. Tapi yang paling mempunyai ilmu dalam masalah itu. Wal umur ukhra kal jihad awla nas biha man huwa a'lamu bil jihad. Masalah lain, contoh lain adalah jihad misalkan. Maka yang paling berhak memimpin jihad adalah orang yang paling tahu tentang perkara-perkara jihad. Bukan asal dia sebagai pemimpin kemarin RT atau RW atau pemimpin sesuatu, terus dia memimpin jihad, tapi tidak punya kepemimpinan di dalam urusan itu. Maka yang berhak memimpin jihad, a'lamu bil jihad. Wahalu majara, begitu pula selanjutnya. Pemimpin mahad, siapa yang patut? Orang yang paling paham dengan urusan mahad, yang paling berilmu dalam urusan mahad. Maka merekalah yang pantas memimpin mahad. Urusan negara, ya demikian. Walhasil haluma jara. Allahumma anahu yajib ala waliyil muslimin ayu wali ala muslimin hiyarahum. Allahumma, bahwasanya yang wajib, yang berhak atas kewalian muslimin, yang berhak untuk memimpin orang-orang muslim, maka hendaknya dia memimpin yang terbaiknya. Pemimpin itu yang terbaik di antara mereka. Wala yajuz ayu wali ala nas ahadan wa fihi man huwa khairu minhu. Tidak betul, tidaklah benar, tidaklah boleh seseorang itu memimpin padahal di sana ada yang lebih baik daripadanya. Kenapa? li'anna hadza khiyanah. Karena kalau memaksakan diri kita sebagai pemimpin, sementara ada orang lain yang lebih berhak untuk memimpin, lebih mumpuni, kata Syekh rahimah ta'ala, hadza khiyanah. Ini merupakan khianat. Wa kadzalika akhbara Nabi alaihi salatu wasallam anna ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'yatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'yatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Nabi telah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya, tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah memimpin manusia, kemudian dia mati, matinya dalam keadaan dia berbuat curang kepada rakyatnya, kepada yang dia pimpin, illa haramallahu alaihi al-jannah, kecuali diharamkan atasnya al-jannah. Ini membantah orang-orang yang suka berebut menjadi pemimpin. Bahkan dia siap untuk membayar orang agar dia dipilih sebagai pemimpin. Sesungguhnya kepemimpinan itu sesuatu yang berat, amanat. Barang siapa yang memimpin tapi tidak mempunyai keahlian, akan tapi dia meminta untuk dijadikan pemimpin, dan dia tidak mengurus dengan baik, maka dia ghasy, telah melakukan tindakan kecurangan. Kalau mati dia dalam keadaan seperti itu, belum bertobat kepada Allah, yamutu yauma yamut wa huwa ghasyun li rayatihi illa haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan haramkan dia apa? Al-jannah. Na'udzubillah. Wal-iyadzubillah. Mengerikan sekali. Ambisi menjadi pemimpin bisa menjadikan dia haram untuk masuk surga ketika dia mendapatkan kepemimpinan, tetapi tidak menjalankan dengan benar. Karena itu termasuk ghasy, kecurangan, penipuan. Fa walatul umur alaihim huquq azimah liman walahumullah alaihim. Para pemimpin, walatul umur, atas mereka punya hak yang besar sekali, artinya punya kewajiban, punya tanggungan yang sangat besar. Kepada siapa? Liman walahumullah alaihim, atas orang-orang yang telah Allah titipkan kepadanya untuk dipimpin. Kalau dia sebagai RT, maka rakyat yang setingkat RT itu mereka adalah yang walahumullah alaihim. Kalau RK atau kelurahan, lurah, ya juga demikian. Anggota lurahnya, anggota desanya itulah yang Allah titipkan kepada mereka menjadi rakyatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lah mereka rakyat itu punya hak. Artinya pemimpin punya kewajiban-kewajiban atas rakyatnya, harus dia jalani. Kama anal alal maula alaihim huquqan aziman yajib alaihim ayyakumu biha liwulatil umur. Sebagaimana sebaliknya, rakyat juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan, harus dia jalani terhadap hak-hak pemimpinnya. Fala ya'sunahum hatta wa ista'thar Walatul umur bisyai. Maka tidak boleh bermaksiat, rakyat itu tidak boleh bermaksiat kepada pemimpinnya, walaupun pemimpin telah melakukan tindakan kedzaliman kepada orang itu. Maka di antara kewajiban rakyat adalah taat kepada waliul amr, tidak boleh berontak walaupun dia dizalimi. Fa'inal wajib lahum as-sam'i wa ta'a fil manshat wal mak fil manshat wal makrah wal usr wal yusr. Yang wajib atas rakyat seperti yang pernah kita bahas adalah mendengar dan taat kepada pemimpinnya, baik dalam keadaan dia senang ataupun tidak senang, dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sempit, susah. Illa idza kana dzalika fil ma'siyatillah, kecuali kalau urusannya di dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Yani law amaru bi ma'siyatillah fa innahu la yajuz ay ya'muru bi ma'siyatillah wa la yajuz li ahad ay yuti'ahum fi ma'siyatillah. Kalimat illa idza kana dzalika fil ma'siyatillah, kecuali dalam perkara bermaksiat kepada Allah, maknanya adalah kalau para pemimpin itu memerintahkan kalian untuk bermaksiat kepada Allah, maka pemerintah itu asalnya tidak boleh memerintah kemaksiatan kepada Allah, maka la yajuz li ahad ayuti ahum fi maksiatillah, tidak boleh seorang pun taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas pemimpin ada kewajiban dan ada hak, atas rakyat ada kewajiban dan juga ada hak. Di antara kewajiban rakyat, di antara kewajiban pemimpin adalah harus punya tanggung jawab ngurusi urusannya rakyat. Kewajiban rakyat tidak boleh bermaksiat kepada pemimpin kecuali dalam perkara maksiat, karena pemimpin tidak boleh memimpin atau memerintah di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma qaulu ba'd an-nas as-sufaha, adapun ucapan sebagian orang yang jelek, yang safih, innahu la tajib alaina ta'ah walatul umur illa idza istaqamu istiqamah tamah. Ada ucapan orang safih bahwasanya tidak wajib atas kita taat kepada wali amr kecuali kalau waliul amr itu istiqomah, dengan istiqomah yang benar-benar istiqomah. Kalau waliul amrnya betul-betul istiqomah, artinya betul-betul menjalankan Islam sebagus-bagusnya, tidak pernah bermaksiat, itu baru kita boleh taat kepada waliul amr. Siapa manusia di zaman sekarang yang bisa betul-betul istiqomah sebenar-benarnya, tamah, yang sempurna istiqomah? Enggak ada. Apa artinya kita enggak boleh bertaat kepada manusia, kepada apa, kepada pemimpin? Fa hadza khata wa hadza ghalat wa hadza laisa min syara' fi syai. Kata Syekh Utsaimin, pendapat demikian adalah pendapat yang salah, pendapat yang tidak benar, tidak ada dari syariat sumber ucapan seperti ini. Bal hadza min madzhab khawarij, bahkan ini pendapat dari kalangan al-khawarij. Hati-hati. Dan ini banyak di masyarakat, terus dihembuskan kepada masyarakat pendapat ini. Intinya, agar kita tidak taat kepada waliul amr, agar kita tidak mau mendengar. Bal hadza min madzhab al khawarij. Ini adalah madzhabnya al khawarij. Alladzina yuriduna min wulatil umur ayastaqimu ala amrillahi fi kulli syai. Mereka yang menuntut wulatil umurnya itulah orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dalam segala halnya. Harus orang yang sempurna. Wahada lam yahsul min zaman. Wahada lam yahsul min zaman. Faqad taghayyaratil umur. Orang yang demikian, yang dia tuntutkan itu sudah enggak ada sudah lama. Siapa yang bisa menjalankan urusan agama ini dengan sempurna semuanya? Tidak ada cacatnya. Faqad taghayyaratil umur. Zaman sekarang sudah berubah. Zaman sudah berubah sekarang. Jangankan kita menuntut kayak Abu Bakar atau Utsman. Kita menuntut kayak orang ulama-ulama kita yang kemarin saja. Yang 40 tahun yang lalu ada. Atau 20 tahun yang lalu yang ada. Kita kesulitan sekarang mendapatkannya. Karena zaman memang sudah berubah. Lah kalau kita menuntut manusia yang sempurna baru bisa memimpin, ya enggak ada pemimpin. Siapa yang memimpin? Hatta di kalangan mereka, bahkan lebih-lebih lagi di kalangan mereka. Kalau itu dituruti, akan terus-menerus terjadi pemberontakan demi pemberontakan, tidak pernah ada beresnya. Karena setiap pemimpin yang naik dianggap tidak pas, tidak menjalankan syariat dengan benar. Termasuk dirinya kalau menjadi pemimpin juga tidak bisa menjalankan apa yang dituntut. Aneh kan? Mereka serah menuntut sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan tidak ada pada masyarakat kita. Wayudkar ana ahad muluk Bani Umayyah sami'a ana unasan yatakallamuna fihi wa fi khilafatihi. Diterangkan, dikisahkan ada seorang khalifah dari Bani Umayyah. Dia mendengar ada sekian rakyatnya berbicara tentang dirinya dan kepemimpinannya. Ngerasani, apa ngerumpi tentang kepemimpinannya. Sampai berita itu kepada sang khalifah. Fajama'a asyrafan nas wa wujaha'ahum wa takallam fihim. Maka dia kumpulkan orang-orang mulia di kalangan masyarakat itu dan para pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Dia kumpulkan itu tokoh masyarakat sama orang-orang dimuliakan. Maka si khalifah itu berbicara kepada mereka, wa qala lahum innakum turiduna minna an nakuna mithl Abi Bakar wa Umar. Berkata si khalifah ini di hadapan para tokoh-tokoh, dia katakan, apakah kalian semua menghendaki saya memimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu na'am anta khalifah wa hum khulafa. Betul, antum khalifah, dia juga khalifah. Artinya kamu manusia, dia manusia, kamu khalifah, dia khalifah. Apa bedanya? Maka kamu juga harus bisa seperti mereka telah bisa melakukan serupa itu. Qala kunu antum mithlu rijali Abi Bakar wa Umar. Nakun nahnu mithlu Abi Bakar wa Umar. Semua itu bisa terjadi Syaratnya, kalau kalian semua ini seperti masyarakat di zamannya Abu Bakar dan Umar, kalau kalian menjadi orang-orang seperti di zamannya Abu Bakar dan Umar, maka akan mendorong aku bisa menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Kata khalifah. Kata Syekh, hadza jawabun adzim. Ini jawab yang luar biasa sekali. Tepat sekali. Karena memang kepemimpinan itu tergantung dari rakyatnya. Sangat berpengaruh. Kondisi rakyat itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap baik dan buruknya kepemimpinan pemimpinnya. Allah akan mudahkan seorang pemimpin memimpin satu negeri atau satu tempat kalau yang dipimpin itu orang-orang baik. Maka ketika yang dipimpin jelek, maka Allah pun akan persulit dia memimpin. Maka banyak kesalahan-kesalahan, kekurang puasan. Tepatnya jawaban dari khalifah ini, kata Syekh, ada jawabun azim. Ini jawabannya luar biasa sekali. Politis sekali tapi tepat. Fannas idza taghayyaru la budda an yughayyira Allahu walatahum kama takunu yuwalli alaikum. Manusia ketika berubah, manusia ketika menyimpang, maka pemimpinnya pun Allah jadikan seperti itu. Seperti kalian seperti kondisi kalian semua itu pemimpinnya. Ama ayuridu nas min wulat antakunu mithal khulafa wa hum ab'ad ma yakunu an rijal khulafa, hadha ghair sahih. Adapun orang-orang yang menghendaki pemimpinnya seperti khulafa ar-rasyidin, kalau rakyat menuntut pemimpinnya seperti khulafa ar-rasyidin sementara rakyatnya sendiri tidak mau perhatian terhadap agama dirinya, kalaulah rakyatnya itu tidak mau peduli terhadap kebaikan dirinya, tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau merubah menjadi lebih baik, maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Ghairi sahih. Enggak benar ini. Antum menghendaki menuntut orang lain baik, tapi dirimu tidak baik. Wallahu hakim azza wa jal. Allah maha bijaksana. Maka Allah pun berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Kenapa dikatakan tidak benar atas pandangan orang-orang yang menuntut pemimpinnya untuk menjadi baik sementara dirinya tidak mau memperbaiki dirinya? Tidak mungkin seorang pemimpin akan menjadi baik ketika negerinya penuh dengan kemaksiatan. Karena Allah telah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dha dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka demikianlah kami serahkan perwaliannya orang-orang yang zalim kepada yang zalim lainnya. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Kalau hari ini ada satu negeri yang dipimpin oleh orang zalim, maka ketahuilah itu semua sebab kezaliman sang rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Bima kanu yaksibun. atas perbuatan-perbuatan mereka. Wa kadzalika nuwali ba'dha dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Al-A'mash mengatakan idza fasada an-nasu ammaru 'alaihim syararahum. Kalau manusia itu jelek, fasad, maka Allah timpakan kepada mereka, dipimpin atas mereka syararahum, sejelek-jelek orang yang memimpin. Karena jelek, maka Allah timpakan dengan orang-orang jelek yang memimpinnya. Maka nonsen kalau ada orang menuntut pemimpinnya terus demo sana kemari. Justru ketika demo dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, menuntut pemimpinnya untuk berbuat baik. Maka tidak mungkin, tidak mungkin. Bukan jalan itu Anda menyelesaikan masalah. Tetapi kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Lalu nasihatilah dengan baik-baik pemimpinnya. Maka Allah akan turunkan perbaikan-perbaikan pemimpin. Wa dzakaru anna ar-rajula minal khawarij alladziina kharaju 'ala 'Ali bin Abi Thalib ja'u ila 'Ali fa qala lahu ya 'Ali ma bala nas qad taghayyaru 'alayka walam yataghayyaru 'ala Abi Bakr wa Umar. Disebutkan seseorang dari Khawarij yang telah berontak kepada Ali bin Abi Thalib datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pun berkata kepada Ali, ya Ali, kenapa orang-orang sekarang kok telah berubah di zamanmu ini tidak seperti di zamannya Abu Bakar dan Umar? Artinya kepemimpinan Abu Bakar dan Umar itu baik, kepemimpinan kamu ini rusak. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li'ana rijal Abi Bakar wa Umar ana wa amthali. Karena rakyat di zamannya Abu Bakar dan Umar, orang-orangnya itu seperti aku dan sahabat-sahabatku. Orang-orangnya seperti aku dan seperti yang serupa dengan aku, artinya para sahabat radhiyallahu anhum. Artinya mereka orang-orang yang terbimbing dengan bimbingan hidayah. Orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang taat kepada agamanya. Itulah masyarakat yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Sementara, kata Ali, warijali anta wa amthalik. Sementara orang masyarakat di zamanku adalah kamu dan yang orang serupa kamu, artinya banyak mulai ahlul bid'ah, mulai tumbuh ketika itu manusia-manusia dari ahlul bid'ah khawarij. Maka Ali mengatakan yang membedakan antara kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dan kepemimpinanku adalah rakyat, rakyatnya. Rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka masih berpegang teguh pada agama Allah. Sementara rakyatku adalah orang-orang sudah semisal yang ngomong itu tadi, yaitu orang khawarij, sudah ada ahlu bid'ah. Sehingga kepemimpinan Ali sudah mulai ada apa sedikit kekurang tertiban, kondisi yang kurang nyaman. Kata Syekh, wa hadza kalamun jayyid. Jawaban Ali ini adalah jawaban yang luar biasa sekali, sangat baik sekali, tepat jawabannya. Karena memang rakyat itu sangat berpengaruh kepada kepemimpinan pemimpinnya. Yani annaka ma fika khair walidzalika taghayyara nas 'alaik. Walidzalika taghayyara nas 'alaina. Kata Ali, artinya kata Syekh, karena orang di zamanmu ini enggak ada kebaikan, maka orang pun sudah berubah. Berbeda dengan fi ahdi Abi Bakar wa Umar, rijaluhum misal Ali wa Ali bin Abi Talib wa Utsman bin Affan wa ghairihim min as-sahabah al-fudala. Berbeda sekali dengan zamannya Abu Bakar dan Umar, maka rakyatnya adalah seperti Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, ataupun sahabat-sahabat yang lainnya yang Allah muliakan. Falam yataghayyaru ala walatahum, maka mereka pun tidak berubah, tetap berpegang pada pemimpinnya. Falhasil ana wajib alaina an nasma wa nuti ulatal umurina fi kulli syai. Yang jelas bahwa kita wajib atas kita semua untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang memimpin kita di dalam segala sesuatunya. Illa fi ma'siyatil khaliq, kecuali dalam perkara kemaksiatan kepada sang khaliq. Selama perkaranya bukan kemaksiatan kepada sang khaliq, maka wajib atas kita untuk taat waliul amr. Li'an al-ma'siyatil khaliq laysa lahum ayamurun nas biha. Karena bermaksiat kepada sang khaliq itu tidak diperintahkan, manusia tidak diperintahkan untuk itu. Falamma lam yakun lahum ayamurun nas biha, lam yakun linnasi alaihim ta'ah fil ma'siyatillah azza wajal. Karena kemaksiatan itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka tidak perlu, tidak pula atas manusia itu untuk taat terhadap kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak boleh taat kepada pemimpin ketika pemimpin memerintahkan kita bermaksiat? Karena Allah melarang kita bermaksiat kepada sang khaliq. Karena pemimpin tidak punya hak memerintahkan rakyatnya di dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Maka tidak boleh. La ta'atal makhluk fil ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Yang terpenting adalah kita wajib taat waliul amr di dalam segala sesuatunya, kecuali cuma satu saja, kecuali cuma satu, yaitu dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Wajib kita taat kecuali dalam satu perkara, maksiat sang al-khaliq. Kadzalika aidan yajib 'ala ar-ra'iyah ayansahu liwali al-amr. Wajib, demikian pula wajib atas rakyat untuk memberikan nasihat kepada para pemimpinnya. Wala yukadzibu alaihi wala yahda'uhu wala yakshuhu. Maka tidak boleh atas rakyat mendustakan pemimpinnya, atau rakyat bermakar, punya makar kepada pemimpinnya, atau apa, menipu, mengakali pemimpinnya. Wa ma'al asaf annasul yawm indahum kadzab wa tahayyal ala anzimah ad-daulah. Sangat disayangkan yang ada pada manusia zaman sekarang ini, mereka berdusta dan mengakali apa aturan-aturan yang dilakukan, yang diterapkan oleh daulah, oleh negara. Banyak diantara kita yang suka ngakal-ngakali aturan-aturan pemerintah yang sesungguhnya itu adalah buat kepentingan bersama. Wa rasaw wa ghair dhalika mimma la yaliku bil aql fadlan anil muslim. Yang kalau dilakukan seperti itu secara akal tidak masuk akal, apalagi seorang muslim yang melakukannya tidak patut lagi. Idza kanat ad-daulah kafirah ta'aqab man ya'khudhu riswah walau kana min akbarun nas faladhi yu'aqibu alladhi ya'khudhu riswah wa Allah azza wa jal. Nahnu nu'min billahi wa ma ja'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa idza kana nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la'ana ar-rashi wal murtashi. Kata syekh, kalaulah di suatu negeri kafir akan dibalasi orang-orang yang mengambil menerima riswah itu dengan balasan yang setimpal walaupun pejabatnya. Kalau ada orang mendapat sogokan sogokan riswah itu, kalau ketahuan walaupun pejabat tinggi, maka akan dihukum dia. Ini di negeri kafir. Kalau di negeri Islam, maka kita orang beriman meyakini siapa yang akan membalas? Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu. Dan kita beriman dengan apa yang diturunkan dari lisannya Rasul alaihi salatu wasalam. Sementara Rasul mengatakan la'ana ar-rasi wal murtashi, terlaknatlah orang yang memberi dan yang menerima suap. Nah, orang yang menyuap dan yang disuap, yang menerima suap, terlaknat mereka itu. Fa'uqubatillahi ashad minal uqubatil adamiyin. Ketahuilah, sadarilah bahwa balasan, kalau itu balasan dari Allah, maka itu lebih keras, lebih menyakitkan dibanding balasan dari manusia. Wa ma'a dzalika najid ar-rishwah ma'al asaf al-mawjudah fi jami' qita'at ad-daulah illa ayyasha Allah. Walaupun demikian, adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam sabdanya Nabi, maka kita pun dapati riswah itu masih terus ada. Bahkan yang kita sayangkan itu didapati dalam sekian departemen atau hampir setiap departemen ataupun setiap unit-unit yang ada. Kecuali yang Allah selamatkan. Wa kadzalika najid al-kadzib wad-dajjal minan nas ala hukumah. Dan kita juga dapat disaksikan adanya kedustaan dan perbuatan curang kepada hukumah. Ada perkara lain yang penting yang Syekh sampaikan perlu perhatian bagi kita. Minar umur alladhi yuhmiluha katsiru minan nas annahum la yahtarimuna a'rad walatul umur. Banyak di antara manusia kurang memperdulikan tentang kehormatan dari ulatul umur. Bahkan tajidu faqiha majalasihim. Nas'alal afiyah wa yatubu alaina wa alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa kebaikan pada kita dan Allah berikan taubat atas kita semua. Kita dapati telah menjadi hidangan di majlis-majlis kita. Banyak pembahasan yatakallamu fi a'rad wulatul umur, pembicaraan kejelekan-kejelekan pemerintah, harkat-harkat pemerintah itu kita jelek-jelekan, itu menjadi hidangan di dalam majelis-majelis kita. Sesuatu yang menjadi kelaziman ada. Laukana hadza kalam majdiyan wa tasleh bihi al-hal lakunna la ba'sa wa hadza tayyib. Kalaulah kalam ini dikatakan bermanfaat atau menjadi kebaikan, akan kita ucapkan labas, ini baik. Lakin hadza la yajdi wa la tusleh bihi al-hal. Akan tetapi ucapan seperti ini, berbicara tentang a'rad ulatul umur, tidak menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, tidak pula menjadikan apa, memperbaiki keadaan. Apa kalau kita ngomongin pemimpin langsung jadi baik, berubah kondisinya? Tidak. Apa kalau kita berbicara tentang kejelekan-kejelekan pemimpin terus langsung kita mendapat manfaat dari ucapan itu? Tidak. Bahkan yang ada apa? Innama yughar as-sudur ala walatil umur. Bahkan yang ada justru malah kita menjadi jengkel dada kita, sempit dada kita. Bukan menjadi kebaikan. Kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun ketika kita berbicara kejelekan-kejelekan pemerintah kita. Yang ada justru dada ini tambah sempit, jengkel kepada mereka. Sawankanu minal ulama aul umara. Baik yang dirasani itu, yang diperbincangkan ulatul umur dari kalangan ulama ataupun al-umara. Tajidul an ba'dun nas himamuhu idza jalasa fil majlis ma yasta'nas illa idza masaka 'alim minal ulama aw wazir minal wuzara aw amir minal umara wala min fawqihi liyatakallam fi a'radi fi iradihi hadza ghairu sahih. Menjadi apa kecenderungan manusia di zaman sekarang ini, menjadi himahnya ketika di masuk majelis, maka belumlah pas rasanya kalau belum ngerasani seorang alim dari ulama atau seorang menteri dari menteri-menteri yang ada atau pemimpin dari pemimpin yang ada. Yaitu bicara tentang kehormatan mereka. Ini cara yang tidak benar. Walau kana hadzal kalam yajdi lakunna awal man yusajji alaihi. Kalaulah kalam ini kalam yang bermanfaat, maka kita akan berikan tasji kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk berbicara masalah itu. Walakulna la ba'sa, kita akan katakan tidak mengapa berucap demikian, akan tapi al munkar yajib ayyuzat wal khata yajib ayyusahih, lakin la yajdi isma innama yughar as-sudur wa yakrahu ulat al-umur ilan nas. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak memberikan kebaikan, justru menjadikan dada ini penuh dan menjadikan jengkel, menjadikan seseorang tidak suka terhadap pemerintahnya, atau menjadikan seseorang tidak suka terhadap ulamanya. Wala yaksud fihi al-fa'idah, sementara kondisi seperti ini tidak memberikan faedah sedikit pun. Itulah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tentang kewajiban kita untuk terus taat kepada wali amr, dan kita harus berupaya, berusaha untuk menghindari perbincangan tentang kejelekan-kejelekan mereka atau merusak kewibawaan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.